guling ang namo ta sama dengan kamu yang dulu yang cinta aku kamu tinggalkanku setelah apa yang kita lewati tangisku terhenti. Coba bang